ini kulihat mendung, semakin hitam menebang, berarak merangkumi maya padang. Rintik rintik hujan menetes jatuh kebumi. Sedingin hatimu, sepi sendu. Ku tahu hati tatapmu, sinar matamu bening. Ku ingin katakan padamu betapa ku sayang dirimu. Kau intan bayuri, aku mempesona indahnya. Di sudut keningmu redup bening meruntuhkan hati. Kau intan bayuri, lava rambulan indahnya. Ku ingin tanggalkan dukamu selama ini, oh sayangku. Tahu arti tatapmu, sinar matamu bening. Ku ingin katakan padamu betapa ku sayang dirimu.